Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa ala al-zalimin. Wal'akibatu lil-muttaqin. Wassalatullahi wasalamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin wa ala alihi al-mutahhirin wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa'usi nafsi wa iyyakum بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku kaum muslimin, ada muslimat ya, ada muslimat, muslimatnya ada, enggak ada. Saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, alhamdulillah Allahu azza wa jalla mengumpulkan kita di salah satu tempat yang terbaik di muka bumi, di mana Allahu Jalla wa'ala menjadikan tempat ini sebagai saksi keimanan hamba-hambanya, sebagai saksi walam yakhsha illallah, hamba yang tidak takut kecuali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah jalla wa ala mempertemukan kita di rumahnya untuk kita saling ingat mengingatkan, nasihat menasihati, karena memang hidup ini membutuhkan selalu peringatan. Maka tidak ada yang akan bisa mengambil manfaat dari peringatan-peringatan hidup itu kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah jalla wa ala memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang, jangan sampai salah saya, tetengar tiang engkang bahagia. Kalau bahasa timurnya, bahasa lomboknya itu sering dan banyak menggunakan e. A jadi e. Bahagia menjadi bahagia. Nggih. Tanda-tanda. Orang dengan sak bahagia. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, bahagia adalah idaman kita semua di dalam hidup. Tidak terkecuali orang-orang yang kafir kepada Allahu jalla fi'ula. para pelaku dosa, orang kaya, orang miskin, semuanya menginginkan, mengidamkan kebahagiaan di dalam hidup. Sementara bahagia yang hakiki itu adalah sebuah anugerah dari Allahu Jalla fi'ula yang dibarengi dengan ketenangan hidup, kenyamanan hidup, ketentraman hidup, sebuah anugerah dari Allahu Jalla wa'ala pada seorang hamba di saat hamba ini berupaya meniti jalan hidupnya yang lurus dan benar. Sehingga kebahagiaan yang hakiki itu tidak akan bisa dicapai dengan meraup dunia seisinya atau memiliki kedudukan yang tinggi di kehidupan dunia ini. Tidak akan. Ini adalah murni sebuah imbalan dari Allahu Jalla fi'ula terhadap hamba-hambanya di saat hamba itu meniti jalan hidupnya dengan lurus, dengan benar, segenap saudaraku kaum muslimin. Sekali lagi, tidak akan bisa dicapai dengan kemajuan dunia, dengan mampu meraup dunia di dalam hidup ini yang banyak dan berlimpah ruah, jabatan yang tinggi. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, mari kita mengkaji lebih dalam lagi. Dengan apa kita mendapatkannya, segenap saudaraku kaum muslimin? Dengan apa kita memperolehnya dari Allahu Tabaraka wa Ta'ala? As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya menjelaskan, Allahu Jalla wa'ala memberitahukan bahwa alamat as-sa'adah, tanda-tanda kebahagiaan itu, Jalla wa'ala menurunkan ujian, cobaan, musibah dalam hidupnya, maka dia memiliki kelapangan dada untuk menyambut, menerima apa yang itu menjadi keputusan dan ketentuan Allahu Jalla fi'ula. Oleh karena itu, Allahu Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam akan nikmat besar terkait dengan insyirahu sadr, lapangnya dada alam nashrah laka sadra. Bukankah kami yang telah memberikan engkau kelapangan dada, kata Allahu Jalla wa Ala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sangat jelas, gamblang, gampang menyambut menerima. Jikalau insyirahu sadr, lapangnya dada di dalam hidup sebagai sebuah anugerah dari Allahu Jalla fi'ula, tanda seseorang itu berbahagia di dalam hidupnya. Allahu Jalla wa'ala mengatakan, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهِ أَيَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Siapa saja yang Allahu Jalla wa'ala menginginkan jalan hidupnya ini terbimbing, jalan hidupnya terarah, jalan hidupnya dalam kebaikan, hidupnya dalam keselamatan. Allahu Jalla wa Ala melapangkan dadanya, melapangkan dadanya untuk menerima al-Islam. Allahu Jalla wa Ala melapangkan dadanya untuk menerima al-Islam. Ini yang pertama, bahwa kebahagiaan yang hakiki itu akan didapatkan oleh orang yang telah memperbaiki jalan hidupnya dan terperbaikinya jalan hidup itu dengan hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Karena dia telah berhidayah di dalam hidup, Allah Jalla wa'ala menganugerahkan nikmat kebahagiaan padanya dengan dilapangkan dadanya untuk menerima segala apa yang datang dari agama Allah, agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, disebutkan oleh Al-Imam Muhammad dalam kitab Qawaidul Arba rahimahullah, ciri orang yang berbahagia di dalam hidup, idza u'tiya syakara, apabila dia diberi di dalam hidup apapun anugerah dari Allah Jalla wa Ala yang dia dapati, sedikit banyak, kecil besar, ringan berat, anugerah dari Allah Jalla fi'ula, maka dia pandai memposisikan dirinya, menempatkan dirinya sebagai hamba yang diberi, maka dia menggunakan kesyukuran. Segenap saudaraku kaum muslimin, kalau dia bisa bersyukur, berterima kasih kepada Allah Jalla wa'ala, dan kita tahu bahwa berterima kasih itu adalah ibadah, dan bentuknya adalah satu, mengakui bahwa yang memberikannya nikmat adalah Allah Azza wa Jalla, al-i'tiraf. Yang kedua adalah dia menggunakan, memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla pada jalan yang dicintainya, yang diridainya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia faham, jikalau nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla wa Ala adalah titipan di dalam hidup untuk menguji amanatnya, titipan ini adalah ujian di dalam hidup untuk menguji kesabarannya, kesyukurannya. Nikmat yang dia dapatkan di dalam hidup hanya sebagai penopang untuk melaksanakan tugas besarnya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau dia mampu mewujudkan hal ini dalam hidupnya, maka dia sedang membawa ciri berbahagia, barakallahu fikum. Yang kedua, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa idza betulia sabara, apabila dia diuji dan dicoba di dalam hidup, dia bisa dan mampu menempatkan diri untuk kemudian ridha, menerima apa yang menjadi ujian dari Allahu Jalla fi'ulah. Dia menerima. Inilah gambaran kesabaran di dalam hidup seorang hamba. Wa idza betulia, apabila dia dicoba oleh Allah Azza wa Jalla, dia bisa bersabar. Saudaraku kaum muslimin yang saya hormati. Yang ketiga kata beliau, wa idza aznaba, apabila dia terjatuh di dalam dosa, dia tidak biarkan dosanya itu beranak pianak. Dia tidak biarkan dosanya itu memanggil dosa yang lain untuk dikerjakan. Maka dia segera memutuskan mata rantai itu dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemaksiatan akan menjadikan dada ini sempit di dalam hidup. Dunia yang begitu luas disempitkan oleh Allah Jalla wa Ala karena maksiat. Maka di saat seseorang terjatuh di dalam kemaksiatan atau dosa apapun, maka dia dituntut untuk mematahkan, memotong mata rantai dosa itu. Karena dosa apabila tidak segera ditutup akan melahirkan dosa yang keberikutnya. Tanda seseorang yang berbahagia di dalam hidup, di saat dia terjatuh dalam dosa, dia kembali kepada Allah Jalla fi'ula. Kembalinya kepada Allah Azza wa Jalla itu adalah kebahagiaan di dalam hidup. Barakallahu fikum. Saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Fawaid, beliau menyebutkan tentang alamat, tanda-tanda seseorang yang berbahagia di dalam hidup. Pertama kata beliau, kullama zida ilmuhu zida tawadu'uhu warahmatuhu. Di saat ilmunya itu bertambah, maka ditambah pula kata beliau ketawaduan dia di dalam hidup dan kasih sayang yang ada pada dirinya di dalam hidup. Ketika ditambah ilmunya, maka ditambah pula ketawaduannya. Kedua, wa kullama zida amalu, apabila amalnya bertambah, zida khaufuhu wa hadaruh, di saat amalnya di dalam Islam bertambah, ditambah pula rasa takutnya dan sikap kehati-hatiannya di dalam hidup. Rasa takut jangan sampai tabungannya yang sudah disimpankan oleh Allah Jalla wa'ala dirusak kembali, diambil, diumbar, dibuang. Dia jaga dengan rasa takutnya kepada Allah Jalla fi'ula. Dan dia jaga dengan sifat kehati-hatian dia terhadap apa yang dia telah lakukan di dalam hidup. Kullama zida ilmuhu zida khaufuhu wa hadharuhu. Wa kullama zida umruhu, ketika umurnya itu ditambah oleh Allah Jalla wa'ala, naqasa hirsuhu menurun, berkurang sifat kerakusannya terhadap dunia. Ini tanda orang yang berbahagia. Ketika umurnya bertambah, maka dia paham tidak lama lagi dia harus bertemu dan berjumpa dengan Allahu Jalla Fi'ula. Yang terlihat adalah semangat untuk kemudian mengejar sebagai bekal untuk menghadap Allahu Jalla Fi'ula. Amal-amalnya, ketaatannya terus ditambah, ditambah, dan ditambah. Kullama zida fi umrihi zida naqasa fi hirsihi. Ini tanda orang yang berbahagia di dalam hidup. Tanda yang keberikutnya kata beliau, kullama zida fi malihi, ketika ditambah hartanya, zida fi sakhaihi wa qadai hajatin nas, ditambah sifat dermawannya, ditambah hartanya, bertambah dermawannya, ditambah hartanya, tambah pula usaha dia untuk membantu orang-orang yang berkebutuhan di dalam hidup ini. Tanda orang yang berbahagia tatkala Allahu Jalla wa Ala menambahkan harta, barakallahu fikum. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa kullama zida fi jahihi, ketika bertambah kedudukannya, dia menjadi orang yang terpandang, masya Allah. Dia orang yang punya posisi dimanapun. Maka zida taqarrubuhu ilan nas, ditambah rasa dekatnya kepada manusia. Semakin dekat, semakin dekat dia untuk menunaikan hajat-hajat orang-orang yang membutuhkan dirinya. Inilah tanda orang-orang yang berbahagia di dalam hidupnya, segenap saudaraku kaum muslimin. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama dengan meluruskan jalan hidup kita ini dengan bimbingan Al-Quran dan bimbingan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. InsyaAllah ini adalah modal dasar untuk membenahi hidup, dan dengannya pula Allah Jalla wa'ala akan menurunkan kebahagiaan di dalam hidup ini. Barakallahu fikum. Ar-Rasulu alaihi salatu wassalam mengatakan, inna sa'idah laman junnibal fitanu. Orang yang berbahagia yang sangat adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari berbagai macam ujian dan cobaan di dalam hidup ini. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Orang yang berbahagia, kata Rasul alaihi salatu wassalam, adalah orang yang dijauhkan, dilindungi, diselamatkan dari berbagai macam fitnah. Ini kebahagiaan di dunia. Betapa bahagia jiwanya kalau kebahagiaan ini dia pertahankan sampai pertemuan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Karena kebahagiaan hidup di dunia dengan ketaatan kepada Allah, bahagia itu merupakan ciri kehidupan di dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Maka apa yang dia dapatkan dari kebahagiaan yang hakiki di saat dia berbenah hidup dengan hidayah dan taufik dari Allah Jalla fi'ula, insyaAllah inilah yang akan membahagiakan dia di saat dia kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah yang akan membantu dia di saat dia berhadapan dengan Allahu Jalla wa'ala, lalu dimintai tanggung jawab di dalam hidupnya, an umrihi fima afna, tentang umurnya di mana dia habiskan, wa an syababihi fima abla, dan masa muda-mudinya dulu di dunia di mana dia usangkan, wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqah, pertanggungjawaban di hadapan Allah Jalla wa Ala tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dia infakkan, wa an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmunya apa dia perbuat, apa yang dia lakukan. Insyaallah kalau dia telah berhasil di dunia mendapatkan kebahagiaan dari Allah Azza wa Jalla karena dia telah membenahi hidupnya di atas kelurusan bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kebahagiaan inilah jikalau dia bawa sampai akhir hayatnya akan membantu dia untuk memberikan pertanggungjawaban yang jujur di hadapan Allah Azza wa Jalla, pertanggungjawaban yang penuh dengan amanah. Di saat umurnya ditanya di mana dihabiskan, di saat masa mudanya di mana dia usangkan, harta bendanya dari mana dia peroleh, kemana dia keluarkan, kemana dia infakkan, tentang ilmunya apa yang dia perbuat, lengkap kebahagiaan buatnya segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati. Apa yang kita harus lakukan sekarang? Tidak ada kecuali mencari jalan bimbingan hidup yang lurus dari Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Semuanya sudah lengkap, tidak ada yang tersisa. Semuanya telah disempurnakan penyampaiannya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tinggal sekarang kita membuka kesempatan, menggunakan kesempatan, mengisi kesempatan dengan menata kembali jalan ini sesuaikah dengan Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Usaha ini bila kita bersungguh-sungguh melaksanakannya, Allahu Jalla wa ala mengatakan sebagai penutup, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah Azza wa Jalla, maka kami akan bimbing, kami arahkan kepada jalan-jalan-jalan yang dipersiapkan oleh Allah Jalla wa Ala menuju kebahagiaan hidup di dunia, di akhirat, menuju keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Allah Jalla wa Ala memanggil, meminta, menuntut agar memperlihatkan kesungguh-sungguhan dalam mencari jalan keselamatan, jalan hidup yang berpetunjuk dari kitabnya Al-Quran dan dari sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Jalla fi'ulah terus memberikan bantuan kita di dalam hidup ini, terlebih pada sisa-sisa umur kita segenap saudaraku kaum muslimin. Kita berharap dengan usaha ini kita mendapatkan husnul khatimah, menutup kehidupan ini dengan tutupan yang baik. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pengurus masjid As-Suhud, yang telah memberikan kesempatan untuk saya bertatap muka, saling ingat mengingatkan dengan saudara kami kaum muslimin. Tidak ada ucapan yang patut saya ucapkan kecuali jazakumullahu khair wa barakallahu fikum, juga kepada siapapun yang menjadi penyebab terlaksananya pertemuan seperti ini. Jazakumullahu khair buat segenap saudaraku kaum muslimin. Jazakumullahu khair atas kehadirannya di rumah Allah Azza wa Jalla. Semoga kita diberikan keikhlasan dan dijadikan sebagai amal soleh dalam timbangan hidup kita. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.